Hadis nomor 503. Wa'an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Muhammad bin Sirin. Kadang-kadang Imam Nawawi membawakan rawi dari kalangan tabi'in, umumnya langsung ke sahabat. Dan ini beliau membawakan rawi dari kalangan tabi'in, yaitu Muhammad bin Sirin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Hurairah berkata, laqad ra'aytuni, sungguh aku melihat diriku, yang maksud seperti mimpi, tidak sadar. Wa inni la aqurru bima baina mimbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha. Aku melihat diriku, aku merasa tersungkur, terjatuh, kata Abu Hurairah, di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hujrahnya Aisyah, kamarnya Aisyah, rumahnya Aisyah, rumah salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seperti bilik saja kamar. Berarti apa ini? Raudhah antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi itu Raudhatun min Riyadhah, taman di antara taman-taman surga, salah satu tempat yang mengandung barokah, salah satu tempat yang mulia. Di Masjid Nabawi itu adalah Raudhah. Disunahkan bagi kita untuk sholat dua rakaat ketika masuk Masjid Nabawi di tempat tersebut, Raudhah, apabila tidak berdesak-desakan. Apabila berdesak-desakan, maka jangan memaksakan diri karena memang tidak kondisi. Nah, aku sering terjatuh, tersungkur, kata Abu Hurairah, di tempat Raudhah tersebut, di tempat antara mimbar Nabi dengan hujrahnya Aisyah. Maghshiyan 'alayya, dalam keadaan tidak sadar, pingsan. Wa yaji'ul ja'i, lalu datang seseorang. Jadi Abu Hurairah dalam keadaan sadar tidak sadar, dalam keadaan setengah sadar, maka Abu Hurairah melihat, tahu ada yang datang. Siapa yang datang tidak disebutkan di sini. Mungkin Abu Hurairah tidak tahu, karena memang seperti tidak sadar, antara sadar dan tidak. وَيَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ, orang itu menginjakkan kakinya di tengkuku, ya, tengkuku leher bagian belakang diinjak. Itu. وَيَرَى أَنِّي مَجْنُونٌ, karena dia menyangka aku ini majnun, masukkan jin. Kebiasaan bangsa Arab, kebiasaan orang Arab, kalau ada orang kemasukan jin, diinjak tengkuk. Jin. Ya, diinjak tengkuk. Berbeda kita, kemasukan jin, suruh minta apa? Ya, minta apa? Ayam putih, ya, kemenyan, ya, kopi pahit. Kebiasaan bangsa Arab, tidak. Kalau ada orang kemasukan jin, diinjak tengkuk. Jin. Dan keadaan ini dikenal oleh manusia. Arab, non-Arab, Muslim, non-Muslim mengetahui, mengakui bahwa ada manusia yang sesungguhnya, disengaja atau tidak disengaja. Ada yang sengaja. Apa yang sengaja? Ini sudah lumpik. Sengaja. Ya. Nanti akan ada yang serupa pasti. Sengaja manggil setan. Ada yang tidak umumnya. Wa ma bi min junub. Wa ma bi min junub. Padahal aku tidak kemasukan jin. Gitu. Aku tidak kemasukan jin. Aku dikira ayam, dikira kemasukan jin, dikira gila, tidak waras karena terjatuh. Hadis ini dipelintir, dipelintirkan, diselewengkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah untuk menyerang habis-habisan terhadap Abu Hurairah. Ya, di Abu Hurairah yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ternyata gila, ternyata kemasukan jin, ternyata tidak waras. Maka tidak pantas hadis-hadisnya Abu Hurairah diterima dengan dalil ini. Tapi dibawakan sepotong, ya, dibawakan sepotong saja terusannya tidak dibaca atau sengaja disembunyikan. Itulah kecurangan orang-orang Yahudi. Karena Syiah memang bikinan Yahudi. Agama Syiah, agama bikinan Yahudi. Abdullah bin Sabah sengaja. Dan ini sudah dari dahulu kala, semenjak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Syiah belum ada, Yahudi sudah ada. Pelakuan yang seperti ini. Ayat firman Allah yang perlu dipaparkan, paparkan. Yang harus disembunyikan, sembunyikan. Mereka menyembunyikan ayat tentang Rajab yang masih ada di kitab Tauratnya, di surat kitab Injil mereka. Disembunyikan, ditutup dengan jari. Ketika Rasul bertanya, mana di kitab kalian bahwa orang yang zina diarak seperti ini, dicoreng-coreng wajahnya, kemudian diarak keliling kota. Mana dalil? Berarti ucapan mana dalil, mana hujjah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka buka. Ya, mereka buka dan mereka menutup tulisan dengan jari. Nabi menyuruh buka jari. Nah, ternyata di situ ayat tentang manusia disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Syiah mengikuti gurunya, mengikuti pendahulunya, yaitu orang-orang Yahudi, membawakan sebagian, membuang sebagian. Perkataan bahwa Abu Hurairah pingsan karena ayat kemasukan jin dibawakan oleh mereka, tapi kalimat berikutnya mereka tinggalkan, mereka sembunyikan. Apa kalimat berikutnya? Ma bi illal jur. Aku bernasib seperti itu, sering pingsan dan seterusnya, tidak lain karena lapar. Jadi karena Abu Hurairah ini menahan lapar, mungkin seharian atau dua hari tidak makan, ya, maka wajar. Orang manusia yang normal berhari-hari tidak makan, lemas badannya dan pingsan. Ya, tetapi Abu Hurairah tidak seperti orang-orang hari ini. Lapar sedikit, haus sedikit, terkena musibah sedikit, di PHK langsung minta-minta, langsung menengadahkan tangan, langsung mengadu, langsung mengeluh kepada orang lain. Abu Hurairah tidak. Diam. Abu Hurairah tidak mengeluh. Abu Hurairah tidak mengadu nasibnya, termasuk pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak ada yang tahu kalau Abu Hurairah kelaparan. Tidak ada yang tahu. Dijaga oleh Abu Hurairah. Maka kemasukan si karena sering pingsan. Padahal karena lapar. Lapar bukan karena Abu Hurairah miskin, tidak bisa cari uang. Bukan. Ya, di tempatnya sana banyak harta. Ya setidaknya cukuplah. Tapi ditinggalkan hartanya, ditinggalkan anak istrinya, ditinggalkan kekayaannya demi ilmu. Demi ilmu. Tidak demi Islam. Karena kalau demi masuk Islam, baca syahadat pulang selesai. Kan banyak yang seperti itu. Banyak putusan dari beberapa daerah ada anak-anak muda datang ke Madinah masuk Islam. Nabi melihat anak-anak muda ini seperti rindu dengan keluarganya. Orang kekuatannya tidak sama. Abu Hurairah kuat menahan rindu terhadap istrinya, anaknya, keluarganya di Daud sana, di Yaman sana. Ya, anak-anak muda ini enggak. Nabi tahu. Kangen, sering merenung, ya. Dia kata Nabi, kalau begitu pulanglah kalian. Pulanglah kalian ke negeri kalian. Ya, sampaikan apa yang kalian dapati dari aku kepada mereka. Ya minimal baca syahadat, mengakui bahwa Allah satu-satunya ilah yang berhak disembah dan aku Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah SAW. Abu Hurairah sabar menahan penderitaan hidup demi apa? Demi ilmu, demi menimba ilmu, menghafal ilmu, mengumpulkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka Allah angkat derajat Abu Hurairah tinggi, tinggi sekali. Baik ketika masih hidup, yaitu menjadi seorang gubernur, atau sudah mati, namanya disebut oleh kaum muslimin, terutama para ulama. Mana kitab hadis yang tidak ada nama Abu Hurairah? Tidak ada. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibn Majah, Darimi, Ustaz Ahmad, semua menulis nama Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal dengan nama Abu Hurairah? Siapa yang tidak cinta kepada Abu Hurairah? Kecuali orang-orang Syiah. Ya, orang yang mencari ilmu diangkat tinggi derajatnya oleh Allah Rabbul Alamin. Ya rawahu Bukhari dari sini sahih dari Imam Bukhari. Fikr hadis. Kuturatul juh wa annahu yusnu'ul abdah ya wa yukbiduhu kudratahu ala السيطرة أسطرت على نفسه وحواسه لذلك قيل كان الجوع أن يكون كفرا وقيل لو كان الجوع رجلا لقتلته. Bahayanya lapar. Jadi lapar itu tidak baik. Lapar itu berbahaya. Lapar itu tidak boleh kita jadikan tujuan. Saya mau lapar, tidak boleh, karena lapar itu tidak baik. Lihat Abu Hurairah, disangka ayam, lemes, pingsan atau hampir pingsan, karena lapar. Adapun puasa, tentu niat kita berpuasa, bukan niat kita lapar. Karena berpuasa adalah tidak makan, tidak minum. Ya, karena satu dan lain hal, ada orang puasa dan tidak begitu terasa lapar. Ya. Mungkin karena musim dingin, mungkin karena terlalu sebentar. Ya, ada kalanya kita berbuka jam sahur jam 8 pagi, buka jam 4 sore. Ya, di belahan bumi barat sana Eropa misalnya. Laparnya bukan. Jadi puasa tujuannya bukan lapar, tapi tujuannya taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak makan dan tidak minum serta tidak jima dari mulai subuh sampai maghrib. Ya, umumnya memang lapar, tapi bukan tujuan. Ya. Karena itu melaparkan diri ketika tidak puasa ini tidak baik. Ya. Dan ini bisa menyebabkan seorang hamba lemas, pingsan. Ini pun keadaan yang tidak baik. Karena keadaan seorang hamba yang baik adalah kadar bisa melakukan ini dan itu. Maka kalau pingsan, lemas, maka itu tidak baik. Dan menghilangkan kekuatan, tidak bisa memenuhi hajat. Seseorang perlu berjari, perlu cari uang, perlu melakukan ini dan itu. Kalau dia lemah, lapar, maka ini akan terhambat. Nah, karena itu dikatakan, dan ini bukan hadis, kadal su ayyakuna kufra, hampir-hampir kelaparan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Ini yang lebih rosak. Ya. Adapun kadal fakru ayyakuna kufra, ini juga sama, bukan sabda Nabi SAW. Tapi secara makna para ulama mengatakan hak. Karena Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran dan kefakiran, kemiskinan. Jadi Nabi mensejajarkan antara kufur dengan fakir, antara kekafiran dan kemiskinan. Tapi kalimat kadal fakru ayyakuna kufran bukan sebenarnya. Semakna dengan kalimat ini, kadal su ayyakuna kufran, hampir-hampir kelaparan itu mendekatkan diri kepada kekufuran. Ya, tentu kelaparan yang karena kemiskinan. Wakil, ada juga yang mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini ucapan Ali, lau kana al-ju'u rajulan, seandainya lapar itu adalah seorang manusia, seandainya lapar itu adalah seorang manusia, la qataltu, maka pasti akan aku bunuh, akan aku bunuh biar tidak ada kelaparan. Dan lapar itu tidak baik. Orang yang bersabar dalam kelaparan mulia. Apanya? Sabarnya, bukan laparnya. Jadi lapar siapa? Tentu lebih baik kenyang daripada lapar. Ya, lebih baik kaya daripada miskin. Lebih baik cukup daripada kurang. Maka orang yang miskin, yang kekurangan, yang kena penyakit dan seterusnya akan mendapatkan kebaikan kalau dia bersabar. Jadi bukan sakitnya, bukan miskinnya, bukan musibahnya, tapi sabar. Yes. Yang kedua, sabrul sahabati 'ala al-faqr wal ju'i wa sa'afuhum 'an su'alil nas. Kesabaran para sahabat. Kesabaran para sahabat. Abu Hurairah mewakili. Artinya bukan hanya Abu Hurairah yang bersabar tidak minta-minta. Salah satunya Abu Hurairah. Umumnya para sahabat seperti ini. Para sahabat bukan orang-orang yang suka menengadahkan tangannya, meminta-minta. Iya, tidak. Ada seorang sahabat yang masuk Islam lalu minta kepada Nabi diberi, minta kepada Nabi diberi, minta kepada Nabi diberi. Ya, sampai dia berkata kepada kaumnya, enak masuk Islam, enak masuk Islam. Kenapa? Minta apa saja kepada Muhammad diberi. Inilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal kedermawanan. Lalu pada satu ketika Nabi menasihati orang ini, ya, bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, seterusnya dan seterusnya. Orang ini malu, malu sekali dinasihati oleh Nabi. Lalu orang ini berjanji, wallahi demi Allah, mulai hari ini aku tidak akan minta-minta lagi kepada manusia. Ya. Diriwayatkan di pemerintahan Abu Bakar, orang ini, sebagian riwayat mengatakan dia bernama Hakim bin Hizam. Orang ini Bakar wafat seperti biasa, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memberikan tunjangan yang besar, memberikan gaji yang besar kepada para sahabat. Terutama yang ikut perang Badar, Bayatul Aqabah, Bayatul Ridwan, selalu ditolak, selalu ditolak. Dia sudah berjanji semenjak dinasihati oleh Nabi. Ya, jangankan minta, diberi saja ditolak. Sampai ketika dia tua mengendarai unta, sambuknya terjatuh. Sambuknya terjatuh. Dia tidak mau minta tolong kepada orang yang di bawah, karena dia sudah sangat tua. Dia turun sendiri, dia ambil. Ya, inilah perasaan. Kalau sudah berjanji, maka dipegang teguh. Sekali dinasihati oleh Nabi, terniang seumur hidup. Dipegang betul. Menggigit sunnah Nabi dengan gigi keras. Inilah sahabat Ridwanul Alaihi. Nah, inilah kesabaran para sahabat terhadap kefakiran, terhadap kelaparan, dan mereka menjaga diri, tidak minta-minta kepada manusia. Minta-minta hukumnya haram, kecuali dalam beberapa keadaan. Terkena musibah sehingga kita tidak sanggup berusaha. Tangan kita buntung, kaki kita buntung, kita sudah tidak bisa usaha lagi. Maka dalam keadaan seperti ini dihalalkan bagi kita minta. Ya, adapun kaki kita masih utuh, tangan kita masih utuh, jangan minta. Ya. Kemudian, man lam ya'rif haqiqat al-amri ma'dhurun fi sadh al-i'adati hatta yanjariya lahu al-khabar wa ya'lama ma yulzimuhu min al-'awd. Barang siapa yang tidak mengetahui hakikat satu perkara, kita tidak tahu keadaan di bulan, kita tidak tahu pasti sebetulnya dia kenapa, sebetulnya ada apa pada dirinya sih. Lalu kita tidak menolong, lalu kita tidak memberikan bantuan, maka ma'dzur, kita tidak berdosa. Karena kita tidak tahu. Seperti sahabat tadi menginjakkan kakinya di tengkuknya Abu Hurairah ketika Abu Hurairah itu terjatuh. Tentu perbuatan ini tidak baik. Ya, kejam. Tapi karena dia tidak tahu, maka dia tidak tercela. Ya. Maka jika kita tidak menolong tujuhlah teman dekat kita, padahal dia terlilit utang, padahal dia kesusahan, kita tidak tahu, karena dia tidak cerita, maka kita tidak berdosa. Ya. Oleh karena itu Umar diikuti oleh Utsman, sampai yang terkenal mengikutinya adalah Muawiyah. Itu membentuk atau menunjuk satu orang yang disebut dengan Halim, yaitu orang yang tukang melapor kesusahan orang. Gitu. Jadi di kampung Anu ditaruh beberapa orang, dia suruh menyelidiki siapa yang lapar, siapa yang terlilitan, siapa yang butuh bantuan. Ya, ini sangat terkenal di zaman pemerintahan Muawiyah, mengikuti pendahulunya tentu Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, orang yang mencaci maki Muawiyah, silakan membaca di kitab Sahih Bukhari misalnya, bagaimana Muawiyah membentuk, menunjuk orang-orang yang ditugasi untuk mencari orang lapar, mencari orang miskin. Untuk dia apa? Dibantu, ditentu. Ya. Karena umumnya kaum muslimin tidak cerita, tidak mengadu ketika kelaparan. tidak seperti tadi. Yang terakhir, bayan liba'di 'adatil 'arab haitsu kanu yad'una arjulahum 'ala 'urfil majnun hatta yafiq. Keterangan adat kebiasaan sebagian orang Arab di mana mereka menginjakkan kaki mereka di tengkuk orang yang kemasukan zina. Ini kebiasaan bangsa, kebiasaan orang Arab. Sampai kapan? Sampai mereka sadar. Jadi metode penyembuhan orang yang terkena jin macam-macam. Seperti di negeri kita, ada yang ditiup kupingnya, ada yang dipencet jempolnya, ada yang ditabrak dengan daun kelor dan seterusnya. Bisa. Tapi yang terbaik mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan An-Nas, Al-Falaq, ayat kursi dan lain-lain. Ini yang terbaik. Ya. Atau disuruh keluar, seperti Utsman bin Affan ketika kesurupan, maka dipegang dadanya oleh Nabi dan disuruh keluar. Ukhruj ya adallah, keluarlah engkau wahai musuh Allah, keluarlah engkau wahai musuh Allah. Ini menunjukkan bahwa semua jin yang masuk ke jasad manusia, dia adalah musuh Allah. Ya, karena tidak bisa kita dengan logika. Bukankah jin ini bisa saja muslim? Kenapa disebut musuh Allah? Ya, dia sedang berbuat maksiat. Bisakah seorang muslim menjadi musuh Allah? Bisa atau tidak? Bisa, apalagi jin. Ada seorang muslim rajin sholat, rajin puasa. Hari itu dia ngajak temannya minum khamr misalnya. Musuh Allah bukan? Musuh Allah. Musuh Allah. Ya. Maka Ibn Abbas ketika dilapori oleh Sa'id bin Jubair bahwa Nawf al-Bakali menyatakan bahwa Musa yang ada di dalam surah Al-Kahfi yang berguru kepada Qadir itu bukan Musanya Bani Israel. Diucapkan oleh Nawf al-Bakali, seorang muslim, seorang wali kitab, anak siri dari Ka'ab al-Akbar yang banyak mengetahui tentang Israiliyat. Apa kata Ibn Abbas? Kadzaba Allah, sungguh dusta musuh Allah itu. Disebut musuh Allah padahal seorang ulama besar. Karena apa? Karena berbuat kesalahan. Ya. Oleh karena itu tidak ada sunnahnya ketika ada teman kita, saudara kita yang kesurupan, masukkan jin, lalu kita mengajak dialog. Ya, tawar menawar, maunya apa? Kapan mau keluar? Ya, seperti wawancara, namanya siapa? Asal dari mana? Ya, seperti wawancara. Ini tidak ada sunnah. Nabi tidak bertanya seperti itu. Cukup disuruh keluar. Kita lanjutkan 504. Wan Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia berkata, "Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhuna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal, sementara dirah beliau, baju besi beliau, baju yang dipakai dalam perang. Nabi memakai baju besi ketika perang. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak kebal. Kalau Nabi kebal, tidak mempan senjata, buat apa pakai baju besi? Dan kenyataan, beliau keluar darah. Beliau pernah berdarah di dalam perang Uhud. Ya, berarti beliau tidak kebal. Maka ilmu kebal bukan ilmu dari Allah. Walaupun mereka mendapatkan ilmu kebal dengan membaca ayat ini, shalawat ini, zikir ini, zikir itu, jelas ini penyimpangan dari ajaran Islam. Lihat Nabi, lihat para sahabat, tidak ada dari mereka yang kebal. Adapun mukjizat para Nabi dan Rasul tidak boleh kita tiru dan tidak bisa ditiru. Kalau mukjizat para Nabi dan Rasul bisa ditiru, apa hebatnya? Kalau ada hari ini manusia dibakar tidak mempan, apa hebatnya Nabi Ibrahim? Kalau hari ini ada orang punya tongkat bisa berubah jadi ular, bisa membelah air, apa hebatnya mukjizat Nabi Musa? Berarti Allah bercerita di dalam Al-Quran sesuatu yang tidak hebat, karena bisa dicontoh, bisa di, maka itu semua adalah sihir, perbuatan syaitan, bantuan iblis menipu manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kata Aisyah, dan baju besi beliau tergadai, digadaikan, inda yahudiyin, di tangan seorang Yahudi, tergadai di tangan seorang Yahudi. Untuk apa? Fi salatina sa'an min syair, untuk mendapatkan 30 sa' syair, tepung gandum. Jadi agar Nabi bisa makan, punya tepung gandum 30 sa' untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, maka beliau harus menggadaikan baju besi beliau di tangan seorang Yahudi. Apa yang ada di benak kita kira-kira? Kenapa mesti Yahudi? Apa tidak ada yang lain? Apa tidak ada para sahabat yang mampu memberikan bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini ada beberapa jawaban. Ya, dibahas oleh beliau. Di antaranya, beliau ingin menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa bermuamalah dengan orang Yahudi boleh. Jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dengan orang Yahudi boleh. Kelompok yang sangat memusuhi kaum muslimin, kelompok yang sangat dimurkai oleh Allah, tetapi dalam masalah muamalah jangan dicampur aduk. Ya, dari dan besar, jual handphone pada kita murah, boleh kita beli? Tentu boleh, boleh. Yang paling cepat di muka bumi ini, al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, Nabi berjual beli, Nabi pinjam meminjam, Nabi meminjamkan utang 30 sa' gandum. Ah, karena Nabi bertanggung jawab, siapa tahu di hari yang dijanjikan beliau tidak bisa bayar utang, maka beliau gadaikan baju besi beliau. Tentu baju besi beliau harganya jauh lebih tinggi dari 30 sa' gandum, karena sifat gadai barang gadaian harus lebih tinggi daripada apa yang kita pinjam. Ya. Alasan kedua, sahabat tidak ada yang punya miskin. Jadi sahabat tidak punya kelebihan. Jadi yang punya kelebihan orang yang punya. Alasan ketiga, sahabat tidak ada yang tahu Kalau Nabi butuh syair, karena Nabi memang manusia yang paling istimewa, menjaga diri dari minta-minta, tidak mengadukan kesusahan hidupnya kepada orang lain, apalagi kepada para sahabat. Alasan berikutnya, beliau ingin menunjukkan kepada manusia bahwa beliau di dalam dakwah ini tidak mengharap imbalan sedikit pun, walaupun sekedar dibantu, diberikan pinjam. Ya, ini barangkali nasihat pada para pengajar, para ustaz, untuk tidak menjadikan jamaahnya sebagai tempat untuk dia minta tolong. Jangan dia dakwah dan dari dakwahnya itu dia mengharapkan imbalan dari jamaahnya, dari madrasahnya, walaupun sekedar jual beli. Ini ada lebih jual beli. Ya, Bukhari membawakan riwayat bahwa Nabi membeli kuda yang dimiliki oleh Umar, dibeli. Umar mengatakan, pakai saja ya Rasul. Kata Nabi, enggak, aku harus beli, aku mau beli. Jadi tidak boleh orang menjadikan dakwah ini sebagai sarana untuk minta tolong kepada jamaah, untuk menjadikan jamaah itu sebagai tempat untuk minta tolong. Ya. Maka para dai tidak mengadukan nasib dirinya kepada para jamaah. Lihat para nabi dan rasul, mereka tidak mengadukan nasib dirinya kepada para sahabat, kepada jamaah. Jika Nabi berbicara, tentu mereka dengan senang hati. Tidak ada keberatan bagi mereka untuk menolong Nabi, yang ada bangga. Kemarin sudah kita bahas, kita baca hadis itu. Ada seorang Ansar didatangi oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah. Apa kata orang Ansar ini? Malam ini tidak ada manusia yang punya tamu semulia tamu. Bangga didatangi oleh Nabi, Abu Bakar, Umar, bangga. Maka dijamu dengan jamuan yang sangat istimewa. Ya. Tapi Nabi tidak memanfaatkan. Ya. Tetap Nabi hidup dengan usaha. Maka Nabi memuji siapa? Nabi Daud. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Nabi Daud karena Nabi Daud makan dengan tangannya sendiri, hasil tangannya sendiri. Ya, maka para ulama makan dari hasil tangannya sendiri. Muttafaqun alaih, hadis sahih yang Bukhari dan Muslim. Hadis. Sedikit tentang gadai. Ya. Syaikh Salim, apa Imam Nawawi, Syaikh Salim segera ya. Membawakan, menerangkan apa itu marhumah, apa yang dimaksud dengan gadaian. Secara bahasa adalah al-hab, menahan. Secara syariat, gadaian ditahan. Kita gadaikan handphone, maka handphone itu ditahan. Kita gadaikan sawah, maka sawah itu ditahan. Kita gadaikan motor, maka motor itu ditahan oleh yang punya uang. Motor itu tadinya punya saya, misalnya. Saya gadaikan kepada si bulan karena saya pinjam uangnya si bulan 1 juta, maka ditahan. Untuk apa? Liyakhudha haqqahu minha, untuk diambil haknya. Idza 'addal hudayy, jika yang berhutang itu tidak sanggup membayar di waktu yang ditentukan. Berarti barang gadaian bukan untuk dipakai, tapi barang gadaian untuk dijual apabila di waktu yang sudah ditentukan yang berhutang tidak sanggup bayar. Saya janji mengembalikan pada tanggal 10 Agustus kita. Nah, di tanggal 10 Agustus saya belum ada uang. Padahal perjanjian 10 Agustus. Maka motor saya tadi dijual. Laku 4 juta misalnya, yang 1 juta diambil, yang 3 juta dikembalikan ke saya. Maka tidak boleh mengambil keuntungan dari barang gadaian. Karena barang gadaian tujuannya hanyalah untuk jaga-jaga. Dimana jika yang berhutang ini tidak sanggup bayar, maka tidak pantasnya gadaian sawah digarap, garapannya buat yang punya uang tadi. Gade motor dipakai oleh yang punya uang tadi. Ya, ini sangat boleh. Kasihan yang utang. Ya, udah begitu kadang ada bunganya, ada riba kampung-kampung. Sulit bagi dia untuk menembus kembali. Padahal sebelum ditembus, dia tidak berhak apa-apa terhadap sawahnya itu, kebunnya itu. Maka ini yang punya uang semakin untung, dia tidak kehilangan uang sedikit pun, karena uang di yang dia keluarkan itu pasti akan kembali lagi. Kalau nggak kembali lagi, ya kebunnya dia pakai. Ya, ini kedzaliman. Karena intinya tidak boleh mengambil manfaat dari sebuah piutang. Saya punya piutang, entah 1 juta, entah 100 juta, entah 1 miliar, tapi judulnya piutang. Maka saya tidak boleh mengambil manfaat dari piutang. Berhubung antum punya utang sama saya 100 juta, maka saya menikmati mobil antum. Saya menikmati perniagaan antum, tidak boleh. Kalau judulnya utang piutang. Nah, dasar inilah yang dipakai Syahbani dan lain-lain untuk mengharamkan jual beli dengan dua harga apabila tempo. Karena jelas dia mengambil manfaat dari piutang. Kalau dia membeli handphone saya itu utang cuma 1 juta, tapi berhubung dia membayarnya dengan cara nyicil atau ngutang, maka menjadi 1,3. Nah, mengambil manfaat dari sebuah piutang. Nah, ini sedikit tentang bahkan di dalam Islam barang gadaian yang berhak memanfaatkan siapa? Yang punya barang. Jadi sawah tadi mestinya yang menggarapnya dan seterusnya masih yang punya sawah itu. Jadi yang dipegang oleh yang punya uang tadi apa? Ya tentu surat-suratnya tadi. Nah, jika di hari yang telah ditentukan 10 Agustus misalnya, kok yang punya sawah belum bisa mengembalikan uangnya, nah tinggal dijual. Kan dia yang pegang suratnya. Gitu. Adapun manfaat dari sawah itu masih hak dari yang punya sawah, bukan yang punya uang. Fikul hadis. Zuhdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wa adamu istikzarihi min amwaliha wa insyghalihi bi ahwaliha wa ta'allukihi bi asfariha wa ahmaliha wa balaghu walaha. Zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia ini tentu kita tidak sangsikan lagi. Manusia paling zuhud, manusia paling zuhud di muka bumi ini adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali tidak ada manusia yang didatangi oleh dunia Dunia itu datang kepada Nabi, mereka minta diambil, minta dipeluk. Nabi tidak mau, Nabi mengusir. Ya, ilaihi anhu. Pergi engkau dari itu, pergi engkau dari itu. Nabi manusia paling susu di muka bumi. Ya, dan beliau tidak memperbanyak harta. Sanggupkah beliau? Tentu saja. Beliau kaya raya kalau mau. Kalau mau beliau kaya raya. Bayangkan, setiap mendapatkan ghanimah tempatan perang, beliau dapat berapa? Perlima. Perlima. Itu banyak sekali, perlima. Maka beliau kaya raya kalau mau. Maka diambil oleh beliau, kemudian diserahkan. Ya, diinfakkan pada fakir miskin dan seterusnya. Beliau tidak menumpuk-numpuk. Beliau manusia yang paling tidak takut. Kemudian jawazu mu'amalati ahli kitab wal istidanati min. Bolehnya bermuamalah terhadap ahli kitab. Boleh. Utang piutang, jual beli, sewa menyewa, boleh. Nikah, boleh para mereka wanita. Iya. Sebelihan mereka boleh kita makan, boleh secara umum. Yahudi dan Nasrani, motong ayam, boleh kita makan. Berbeda kalau Buddha tidak boleh kita. Adapun secara khusus kita melihat seorang Nasrani memotong ayam dengan mengatakan dengan nama Tuhan Yesus, potong haram, tentu haram, karena ini keluar dari kebiasaan orang Nasrani. Orang Nasrani Nabi tahu menyembelih dengan nama Allah secara umum. Mereka tidak dengan nama Allah tapi dengan nama Tuhan Yesus misalnya, tentu ini keluar. Nah, sesuatu yang keluar dari keumuman maka ditetapkan ketika terlihat. Ketika tidak terlihat maka tidak boleh ditetapkan. Ya, kaum muslimin menyembelih pada umumnya dengan nama Allah. Jika ada seorang muslim yang menyembelih dengan nama Syahabul Qadir Jailani misalnya, dengan nama Rasulullah misalnya, maka ini keluar dari keumuman kaum muslimin. Tidak boleh bersukan kecuali jika terlihat nyata. Ya, oleh karena itu tidak boleh kita bertanya kepada seseorang yang muslim atau Yahudi atau Nasrani ketika menyembelih ayam. Kita bertanya dengan nama apa engkau tadi menyembelih ayam ini? Tidak perlu. Takkan membebani diri. Yang terakhir, masyru'iyyatur rahli hifdzan lil huquq. Disyariatkannya gadai. Untuk apa? Untuk menjaga hak. Jadi gadai itu dipakai untuk menjaga hak. Karena apa? Karena berhak bagi yang punya uang untuk dikembalikan uangnya. Nah, ini uangnya tidak ada karena dia tidak punya uang. Oleh karena itu mengambil dari gadai. Jadi itu tujuan gadai. Wallahu a'lam. Ya, kita selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.